Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya dan juga kepada semua pengikutnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Tema kita pada kajian kuliah duha yang kedua pada pagi hari ini adalah mengenai tauhid. Tadi sudah diberikan sedikit pengantar. Seperti apa itu tauhid dan juga apa peran serta pengaruhnya dalam pembangunan manusia. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, tauhid itu kalau kita belajar di pelajaran-pelajaran formal itu seringkali kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat filosofis. Pelajaran tauhid di pesantren-pesantren, di sekolah atau bahkan di perguruan tinggi Islam itu selalu dikaitkan dengan ilmu kalam ya. Atau disebut juga dengan istilah teologi Islam. Cukup jelimet memang, apalagi kalau kita masuk dalam pembahasan ilmu kalam itu dengan pendekatan-pendekatan rasional, masuk melalui perdebatan kontroversi antara paham Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah misalnya. Nah, pada kajian kita pagi hari ini kita tidak akan membahas tauhid secara teologi dalam pengertian format-format ilmu yang kaku ya. Sebab di dalam Al-Quran tauhid itu sangat simpel, tidak jelimet, tidak kemudian membuat kita berputar-putar dalam satu pembahasan. Tauhid di dalam Al-Quran itu berbasiskan kepada fitrah manusia ya. Fitrah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, dalam Islam kata-kata tauhid ini identik dengan kata lain di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misalnya kalau kita sering baca zikir pagi dan sore yang disebut dengan al-maksurat, kita baca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Nah, tauhid itu adalah kalimatul ikhlas. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Karena kita mengungkapkan la ilaha illallah itu berangkat dari ketulusan, keikhlasan kita sebagai hamba Allah yang hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb kita. Ikhlas kita mengucapkannya. Makanya surat tauhid yang paling besar di dalam Al-Quran tetapi sekaligus paling simpel, paling sedikit ayatnya dinamai dengan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ya. Ini pertama disebut kalimatul ikhlas. Yang kedua, tauhid itu di dalam Al-Quran disebut juga dengan kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa. Ini misalnya ada di dalam surat Al-Fatah ya, juz 26, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat-ayatnya di situ memuji orang-orang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbaiat di Hudaybiyah. Di antara pujian dan sanjungan Allah kepada para sahabat yang membaiat Rasulullah dengan sepenuh jiwa, sepenuh raga, membela Rasulullah dan agama Allah, itu disebutkan di sana, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah telah memantapkan untuk mereka kalimat takwa. Ya. Kalimat takwa itu adalah, para ahli tafsir semuanya menjelaskan bahwa itu adalah la ilaha illallah yang lalu mendarah daging, mengakar, ya, tertanam kuat di dalam hati para sahabat. Wa alzamahum kalimat taqwa. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini saya ingin membatasi pembicaraan atau topik kajian kita tentang tauhid sebagai asas pembangunan dan peradaban Islam itu pada 4 hal. Yang pertama adalah makna serta implikasi la ilaha illallah. Ya, sebagai inti kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Yang kedua, karakteristik akidah atau keyakinan tauhid itu sendiri. Ya. Yang ketiga, topik yang ingin saya singgung pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah kaitan antara tauhid dengan seluruh bangunan atau sistem Islam, baik itu ibadah, akidah, syariat, dan muamalah. Ya, artinya tauhid itu sebagai platform, sebagai dasar yang masuk ke dalam seluruh lini bangunan Islam. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan akan berkembang dan diterimanya Islam ini sebagai jalan hidup, sebagai sistem kehidupan seorang muslim, kalau tidak berangkat dari tauhid. Kita tidak bisa membayangkan orang yang getol memperjuangkan syariat Islam kalau dia tidak punya basis tauhid yang kuat. Sulit. Kita tidak bisa membayangkan orang mau mendakwahkan Islam, menjadi aktivis dakwah dalam kata lain, kalau tidak punya basic tauhid yang jelas. Jadi tauhid ini dasar, fondasi yang paling asas. Kemudian yang keempat, topik yang ingin saya singgung adalah bagaimana ya, karakteristik umat yang dibangun atas dasar tauhid. Jadi itu saja saya singgung. Saya tidak akan berbicara terlalu bercabang-cabang. Kita fokus ke 4 hal ini. Dan saya juga tidak ingin membahas persoalan tauhid ini dari pendekatan teologi, filsafat, atau yang sejenisnya. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang tauhid melalui pendekatan teologi dan filsafat, maka saya kira inti dan ruh tauhid itu akan hilang, kabur. Kita sibuk dengan perdebatan seputar sifat Allah, Kita sibuk dengan perdebatan tentang boleh tidaknya takwil terhadap sifat Allah. Lalu nanti saling menyalahkan, ya, antara satu komponen umat Islam dengan yang lainnya. Ya, kita tidak perlu membahas cabang-cabang dari penafsiran akidah. Ya. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat yang pertama, topik yang akan saya singgung ini adalah makna dan implikasi la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kalimat la ilaha illallah ini hanya menjadi buah bibir, menjadi ritual zikir, menjadi sebuah kata-kata yang selalu diucapkan dalam kesempatan-kesempatan zikir ataupun mendoakan orang yang meninggal dunia yang disebut dengan tahlil. Ya. Padahal kalimat la ilaha illallah tidak hanya bermanfaat, berguna untuk orang yang akan meninggal dunia dengan mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi yang justru lebih utama adalah bagaimana mentalkin terus menerus la ilaha illallah ini dalam diri orang-orang yang masih hidup sedar bugar. Ya. Sebab kita yakin bahwa kalau orang yang setiap kehidupannya dari awal sampai dia senja usianya, dia terus menerus mengamalkan, menghayati la ilaha illallah, insya Allah di akhir hayatnya dia akan dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus dibimbing, insya Allah, kalau memang tauhid la ilaha illallah itu sudah menjadi mendarah daging di dalam dirinya, sudah mengalir dalam aliran darahnya, sudah menjadi mindset dalam pikirannya, sudah menjadi kemudi di dalam hatinya. Ya. Ini. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana membumikan, menghidupkan kalimat tauhid ini pada diri orang-orang yang sedang sehat bugar seperti kita. Jangan hanya kita mentalkin la ilaha illallah itu bagi orang yang sakit sudah sekarat mau meninggal dunia. Ya. Memang itu perlu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Laktinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal dunia itu dengan bacaan la ilaha illallah agar kalimat terakhir di dalam hidupnya adalah la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah SAW, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum dia meninggalkan hidup dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, kata Rasul. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjamin akhir hayat kita itu adalah kalimat la ilaha illallah? Kalau tidak kita hidupkan, kita tidak tanamkan, kita tidak tumbuh kembangkan dalam diri kita selama kita masih hidup. Ya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis tentang makna dan implikasi tauhid di dalam kitab Madkhal li Ma'rifatil Islam. Pertama, kata beliau, kalimat la ilaha illallah itu adalah suatu deklarasi, ya, deklarasi seorang mukmin untuk bangkit, ya, merevolusi dan membangkang terhadap semua kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini, termasuk kekuatan-kekuatan at-tawaghit, ya, tohut-tohut jahiliyah yang menjadi sesembahan jahiliyah, bukan hanya sekedar berhala atau patung-patung, tetapi juga sistem yang tidak berdasarkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu hakikatnya kita sedang mendeklar, memproklamasikan diri kita ini terbebas dan merevolusi semua sistem-sistem yang tidak berdasarkan nilai-nilai uluhiyah, nilai yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dahulu sistem jahiliyah itu dilambangkan atau disimbolkan oleh penyembahan terhadap patung, ya, terhadap batu-batuan, terhadap pepohonan, terhadap fenomena alam, ya, dan itu berakibat fatal terhadap sistem masyarakat jahiliyah sehingga menjadi materialistis. Maka dalam konteks sekarang, konteks modern ini, ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita menjadi orang yang merdeka dari semua sistem selain sistem yang dibuat dan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Yang kedua, ya, implikasi la ilaha illallah ini adalah nida'an alamiyan li tahriril insan, suatu seruan universal untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Ya. Sebab banyak manusia yang ingin menguasai manusia lain, ya, ingin memaksakan sistemnya untuk manusia lain, ingin memaksakan pikirannya untuk manusia lain agar ditaati, dengan cara mengaku-ngaku dirinya sebagai tandingan Tuhan. Ya, kalau dulu di masyarakat kuno itu ada di Mesir itu Fir'aun, ya, yang mendeklar dirinya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Malakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya Tuhan kecuali saya, kata Fir'aun. Atau ketika dia ingin mengatakan seperti itu, terlepas dari maksud dia bahwa dia adalah betul-betul sebagai Tuhan yang menciptakan atau sistem dia yang harus diberlakukan untuk masyarakat, itu artinya adalah pemasungan, artinya adalah pembelengguan terhadap manusia. Nah, la ilaha illallah ini adalah sebuah seruan universal untuk membebaskan diri kita dari penghambaan terhadap sesama manusia. Seperti dinyatakan oleh Rid'i bin Amir, ya, seorang sahabat Nabi SAW. Tadi saya dengar tadi sudah ada yang menyampaikan kata-kata ini. Ketika Rid'i bin Amir ditanya oleh panglima kerajaan Persia, Rustum, wahai orang Arab, dia nyebut Rid'i bin Amirnya orang Arab karena taunya memang sukunya Arab, ya, kenapa kalian datang kemari? Untuk apa kalian ingin melebarkan wilayah dan kekuasaan kalian? Emangnya kalian ini siapa? Man antum? Kalian ini siapa? Orang Arab dulu kita kenal pakai sandal saja tidak. ya. Punya peradaban juga tidak, bangun istana megah juga tidak, punya tentara juga tidak, kok tahu-tahu ingin menguasai Persia. Emang kalian siapa? Wah, Rifi bin Amir ditanya seperti itu. Seorang sosok sahabat sederhana, ya, tidak banyak dikenal oleh umat. Beliau bukan tokoh sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan tidak masuk juga dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kan? Tapi pendidikan keimanan dan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam semua sahabat-sahabat Rasul. Yang mereka merasa dimuliakan dengan tauhid ini. Beliau berkata kepada Rustum, dan kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat cuplikan video, videonya apa? Perang Al-Qadisiyah itu, ketika Rustum memanggil delegasi tentara kaum muslimin, itu yang datang bukan panglima kaum muslimin. Panglima perangnya ketika Al-Qadisiyah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau datang, diutus saja apa komandan peletonnya lah, ya, Rib'i bin Amir ini. Orangnya nyantai, Pak. Beliau karena dididik sesuai dengan ajaran Islam, ya, tidak pernah mau tunduk ataupun hormat kepada simbol-simbol apa dunia. Beliau datang sendirian, ya, di dalam video itu cuplikannya ada, kalau bisa ditampilkan sini bagus tuh. Itu dia lewat di atas karpet merah menuju apa tenda panglima. Karena yang dikirain oleh orang Persia ini yang akan datang menghadap panglima besar Persia itu adalah panglima juga. Akhirnya disiapkan karpet merah. Wah, dia datang tidak turun dari kudanya. Dengan bangganya tetap di atas kuda, berlagak seperti panglima beneran. Wah. Beliau bawa tombak, ada pedang, tombaknya pun ditusuk-tusukkan ke karpet ketika beliau jalan. Coba, luar biasa. Persia waktu itu negara adidaya, peradaban tinggi, ilmu pengetahuan maju, tentaranya hebat. Ditusuk-tusuk masuk ke dalam tenda, langsung dia ambil apa si Rustum ini duduk di sampingnya, nggak ada sopannya sama sekali, ya. Udah hampir dicegah mau di ini dipukul sama pengawal-pengawalnya panglima ini. Nggak usah, katanya, dia duduk di sampingnya. Jadi ingin setara. Kita ini tidak boleh, orang Islam, orang beriman, tidak boleh merasa diri kita minder. Dan tidak perlu untuk menjadi mulia atau dianggap oleh orang lain mulia, kita harus sama dengan penampilan mereka. Sekarang orang gak pede. Wah, kita harus merasa gagah, mulia, kalau pakai jam Rolex juga sama dengan mereka. Gak pede, kan? Gak pede, Pak. Harus pakai jas mahal, harus pakai mobil mahal, katanya itu tuntutan zaman sekarang. Kalau tidak begitu kita nggak dikenal atau tidak dipandang. Ah, nggak perlu. Kalau Sayyidina Umar mau mengimbangi pamor tentara kaum muslimin dengan tentara Persia, beliau bisa saja buat-buat, bikin pelana kuda yang bagus, bikin pakaian untuk panglima, baju kebesaran yang bagus, ya kan? Ya, bisa saja. Oh, kekuatan Islam itu sudah kaya kok waktu itu. Umar bin Khattab sudah kaya, sudah luas jaringan kekuatannya. Ya, tapi Rifi bin Amir datang, pakaian compang camping. Tidak nampak sebagai panglima, tapi berlagak seperti panglima. Duduk di samping dia, langsung diambil minum. tanpa harus disuruh, dipersilahkan. Wah, ditanya, mana antum, siapa kalian ini? Kaget. Beliau jawab, nahnu qaumun yukhrijunallahu yukhrijunallahu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini adalah kaum yang dilahirkan oleh Allah. Coba kata-kata ini penting di garis bawah ini. Yukhrijunallah, yang dilahirkan oleh Allah. Bukan berarti Allah punya anak, ya. Jangan salah paham. Tapi dilahirkan dalam makna didesain oleh Allah. Dientaskan oleh Allah untuk membimbing umat manusia ini min ibadatil ibad ila ibadatil ibad, dari penyembahan kepada sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan kami ini dilahirkan oleh Allah untuk mengentaskan manusia dari kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam. Yang ketiga kata Ibn Amir, wa min bikid dunya ila sa'atil akhirah. Kami dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengentaskan umat manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju kelapangan hidup di akhirat. Ini kan izzah, ya. Merasa bangga, mulia dengan ajaran Islam dan tauhid. Kalau enggak ada tauhid enggak bisa gitu. Mustahil ya melahirkan orang sekelas beliau. Ya. Itu baru Rid'i bin Amir, gimana kalau Umar bin Khattab yang datang? Apalagi yang akan beliau katakan. Ya. Atau ketika sahabat Nabi, hijrah itu kan dilakukan oleh sahabat itu dua kali. Ya. Pertama, sebelum hijrah ke Madinah itu ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu hijrah pertama. Ketika Rasulullah masih di Mekah. Karena ada penawaran suaka dari Raja Negus di Habasyah. Banyak sahabat yang hijrah ke sana dan beserta keluarganya, termasuk Utsman bin Affan itu, beliau menantu Rasulullah hijrah dengan istri-istri beliau, putri Nabi, ya. Hijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah mereka ini pun diikuti atau dikejar lagi oleh orang-orang musyrikin ingin dikembalikan ke Mekah. Nah, disitulah ada juga terjadi negosiasi antara kepala kaum musyrikin dengan umat Islam. Tampillah di situ Ja'far bin Abu Thalib, saudara kandungnya Sayyidina Ali, adiknya. Ja'far ini sama dengan Rid'i bin Amir, menjelaskan akidah Islam ketika ditanya, ya, oleh Najasyi, apa akidah kalian? Diterangkan tentang akidah, kami ini dulunya penyembah berhala, tapi kini sekarang kita menyembah Allah yang menciptakan langit bumi. Kami dulunya membunuh anak-anak perempuan, tapi kini kami justru menghormati wanita. Kami dulunya menzalimi budak-budak, tapi kini kami menganggap seluruh manusia itu sama derajatnya di sisi Allah. Ini kan lompatan. Ya. Ada perubahan mindset dan itu tidak mudah. Ya. Jadi peradaban Islam itu pertama kali melahirkan lompatan dalam sikap mental. Di zaman Rasulullah dan sahabat, Khulafaur Rasyidin saja misalnya, itu belum terlalu mewah, belum kelihatan peradaban Islam itu ada bukti fisiknya seperti pembangunan istana, irigasi, pembangunan pusat-pusat apa universitas dan lain sebagainya. Tetapi dengan kesederhanaan para sahabat yang didik oleh Rasulullah itu berhasil, yang nampak di mata musuh ya adalah lompatan cara berpikir dan perubahan yang sangat fundamental dalam sikap dan mental, sehingga berani melawan siapapun, tidak takut ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, implikasi tauhid la ilaha illallah ini adalah, kata Said Yusuf Qardawi, kanat unwana manhajin jadid. Ya. Ini adalah sebuah tema besar ya, dari manhaj yang baru. Ya. Metodologi manhaj yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya. Metodologinya itu namanya Islam. As-Sirat al-Mustaqim. Kita selalu berdoa, membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, entah itu sholat wajib, sholat sunnah. Ya. Selalu membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu jalan yang Allah ciptakan untuk kita, Islam. Ya. Nah, tema atau tagline-nya Islam itu adalah La ilaha illallah. Itu semboyan utamanya. Ya. Unwan manhajin jadid. Ya. Yang ini manhaj kehidupan seorang muslim itu bukan diciptakan atau didesain oleh filosof, bukan didesain oleh penguasa dunia ya, bukan juga didesain oleh para ahli strategi, para pakar psikologi ya, atau motivator ya, banyak kan motivator ya, pakar strategi banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dan kita manusia ini, itu menciptakan manusia lengkap dengan manhajnya ya. Kenapa Allah ciptakan manusia ini dengan manhaj? Karena Allah ini sayang kepada kita ya. Setelah Allah ciptakan manusia ataupun alam semesta, Dia tidak tinggalkan begitu saja ya. Tidak ditinggalkan begitu saja lalu manusia bebas memilih manhajnya sendiri-sendiri ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ya, Subbihisma rabbikal a'la alladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutaan ahwa. Allah itu bisabihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Maaf, tadi ada kurang ayat satu. Allah yang menciptakan semuanya, kemudian Allah yang sempurnakan, fase kedua ini sawwa, pertama khalaqa, menciptakan semuanya. Ya. Lalu sempurna. Kemudian yang ketiga, faqaddar. Ya. Allah Ta'ala menetapkan kadarnya semuanya. Rizkinya semuanya, fasilitasnya, infrastruktur semua. Ya, untuk manusia infrastrukturnya banyak. Ya, alam raya, alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya juga sudah disiapkan infrastrukturnya oleh Allah. Ya. Itu qadar. Lalu setelah itu fahada. Ya, tidak hanya berhenti pada tiga fase, penciptaan, penyempurnaan, dan memberikan fasilitas atau infrastruktur dalam kehidupan ini, tapi juga memberikan petunjuk fahada, petunjuk jalan hidup sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu paket, Pak. Jangan dipisah-pisah. Kalau kita bicara tauhid, kita bicara integritas. Tauhid ini makanya disebut dalam istilah judul kita tadi ini adalah asas pembangunan. Asas pembangunan manusia. Ya. Integritas. Ya. Menjadi pokok yang mengendalikan seluruh amal kehidupan kita. Sebab itu Allah memberikan petunjuk jalan. Ya. Jadi tidak dibiarkan kita suruh milih jalan sendiri-sendiri. Ya. Allah berikan jalan petunjuk yang baik karena Allah menginginkan kita baik. Ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, ya, la ilaha illallah ini adalah sebagai titik tolak, ya, atau tanda lahirnya masyarakat manusia yang benar-benar baru. Idzalan bi maulidi mujtama'in jadid. Ya, ini sebuah tanda kebangkitan masyarakat baru. Ya. Masyarakat yang berakar kepada tauhid. Yang mana seluruh orientasinya, seluruh tujuannya, termasuk metodenya, sumber-sumbernya itu dari Allah. Ya. Ini masyarakat Islam ini tidak sama dengan yang lain. Yughayyiru mujtama'atul jahiliyah, berbeda dengan masyarakat-masyarakat jahiliyah. Baik jahiliyah zaman dulu maupun zaman sekarang. Ya. Nah, ini. Jadi saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi impact atau implikasi dari tauhid la ilaha illallah ini bukan hanya pada perubahan mindset, ya, perubahan sikap mental, ya, perubahan kepribadian, ya, perubahan sistem, tetapi juga melahirkan masyarakat atau dengan istilah kerennya itu peradaban. Ya, peradaban tauhid. Ini melahirkan peradaban. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu diistilahkan dalam surat Ibrahim ayat 24, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, ini asal mula cikal bakal lahirnya peradaban tauhid, masyarakat yang lengkap suprastruktur dan infrastrukturnya itu adalah Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah. Nah, ini asalnya dari tauhid, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kuat, menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan dahan-dahannya, rantingnya menjulang ke langit. Kalau kita lihat penjelasan sebagian dari hadis Rasul, kita bisa melihat perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma, ya kan? Ada hadisnya itu. Masalul mukmin kamasalil nakhlah. Nah, sehingga beberapa ulama mengaitkan hadis ini dengan ayat tadi bahwa bangunan seorang muslim itu seperti taubahnya seperti pohon kurma. Pohon kurma ini enggak bisa sembarangan hidup di tempat mana saja. Pohon kurma itu hanya bisa hidup di tempat daerah yang subur. Ya, daerah subur. Dan dia harus disiram terus-menerus. Itu ciri khas pohon kurma. Tidak boleh ada parasit di sekitarnya. Harus dibersihkan terus dari ulala, dari apa? Tumbuh-tumbuhan yang menjadi parasit. Itu seperti. Kemudian buahnya baik usia muda maupun usia tua, apalagi kalau sangat tua, semakin manis buahnya, semakin tua. Artinya, orang yang bertauhid itu masa mudanya saja itu sudah manis. Itu kalau di Arab, di Mesir, di Yaman, di Arab Saudi, itu buah kurma yang masih mengkal itu disebut rutab. Itu enak itu kalau dicus, Pak. Enak sekali. Seratnya banyak. Seratnya itu bagus sekali untuk pencernaan. Itu manis. Mau dijus, mau dimakan langsung, pres. Wah, itu enak. Artinya tauhid itu tidak mengenal usia. Ya, dia kapanpun fase-fase kehidupan seorang muslim, dia selalu membawa kebaikan, kemanfaatan, dan manis rasanya. Ya. Apalagi kalau sudah ada tua, lebih manis lagi. Semakin tua, semakin manis kurma itu. Jadi, perumpamaan seorang muslim seperti pohon kurma ini lengkap. Ibaratnya itu bukan hanya produknya yang manis, tapi juga mulai dari proses tumbuhnya yang harus selalu dijaga, dirawat, disiram. Tidak boleh ada parasit. Nah, ini makanya kalau orang yang bertauhid selalu peka terhadap parasit-parasit. Ya. Sistem-sistem yang menjadi parasit bagi manusia itu, dia harus peka, harus dibersihkan. Kalau enggak, hancur tauhidnya. Kalau enggak disiram tiap hari, tauhid, loh, itu cepat luntur juga. Ya. Kalau kita tidak tumbuhkan di tempat yang kondusif, yang subur, tauhid juga akan melemah. Jadi itulah ciri perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma. Nah, manfaat kurma ini juga pohonnya itu tidak sebatas buahnya, tapi dahannya, kayunya itu bisa jadi macam-macam. Ya, dulu sampai pelepahnya bisa untuk bikin atap rumah. Ya, kayu batang kayu pohon kurma itu bisa untuk dinding, bisa untuk palang pintu dan sebagainya. Jadi dia semuanya bermanfaat. Nah, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab itu kita tidak berlebihan menyatakan bahwa tauhid itu adalah cikal bakal lahirnya peradaban masyarakat muslim yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat jahiliyah. Nah, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua yang ingin saya singgung adalah apa hubungan tauhid ini dengan seluruh bangunan Islam? Ya. Bagaimana kita memandang itu semua menjadi satu kesatuan? Ya. Yang menjadi pengarah, penggerak, dan memotivasi seluruh kehidupan seorang muslim. Nah, saudara-saudara, tentu saja tauhid itu, kalimat la ilaha illallah, bukan, tadi saya sudah di awal sudah menekankan, ini bukan sekedar ucapan simbolis. Bukan sekedar ucapan simbolis. La ilaha illallah ini adalah perlu dan wajib diimplementasikan. Ya. Harus ada buahnya. Harus ada wujud nyatanya. Nah, wujud nyatanya itu apa? Ibadah. Ya. Sebagai kelanjutan pernyataan kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, baik dalam pengertian tidak ada yang wajib diibadahi, atau baik dalam pengertian tidak ada yang wajib ditaati, tidak ada yang wajib diimani kecuali Allah, maka itu meniscayakan adanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita jangan salah pengertian juga. Ibadah itu kadang kita mempunyai tasawur, mempunyai suatu gambaran, ya, yang simplistik. Ya. Tajzi'i artinya apa? Parsialistik, parsial. Memandang ibadah hanya sholat, ya. Memandang ibadah hanya puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis, atau memandang ibadah membayar zakat saja yang sifatnya zakat sosial, itu sifat ibadah sosial, atau haji ke Baitullah. Nah, saudara, saya ingin menekankan bahwa implikasi dan pengaruh tauhid dalam pemaknaan ibadah ini sesungguhnya sangat besar dan luar biasa. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah sebenarnya kontrak. Kontrak antara kita dengan Allah. Antara makhluk dengan khaliknya. Ya. Ada mitsaq. Mitsaq itu apa? Perjanjian. Ya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza qafiy. Ya, ini bisa janji yang ditekan oleh kita, kontrak yang kita tanda tangani. Kapan kita menandatangani kontrak itu? Oh, kata Allah, ini informasi yang tidak bisa saudara dapat dalam buku-buku filsafat, informasi yang saudara tidak bisa dapat dari buku-buku karya sastrawan dunia, informasi yang tidak bisa saudara dapat dari pakar-pakar sains, baik itu fisika, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh makhluk di hadapan khalik ketika kita semua masih berada di alam roh. Min zuhurim, ketika kita masih ada di sulbi orang tua kita. Itu kontrak kita sudah tanda tangan. Ada persaksiannya, ya. Dan dampak dari persaksian Allah itulah Allah ciptakan manusia ini atas fitrah. Nah, fitrah itu stempelnya, stempel di masing-masing diri kita, supaya kita ini ingat, supaya kita ini sadar. Ya, fitrah, nah, itu stempelnya Allah ketika kita menandatangani kontrak perjanjian bahwa kita, ya, memperlakukan dan menganggap Allah itu sebagai alastu bi rabbikum qalu bala. Allah itu Tuhan pencipta kita yang harus kita taati. Semua aturannya, semua sistemnya harus kita jalan. Ya. Nah, apa kaitannya dengan ibadah? Nah, ibadah yang sering disebut dengan ibadah mahdhah, ya. Salat atau rukun Islam itu, salat, ya. Zakat, puasa Ramadan, haji, itu baru sebagian wujud ibadah. Baru sebagian. Yang mana ini menjadi suatu kewajiban yang inherent melekat pada seluruh umat Islam tanpa kecuali. Ya. Tanpa kecuali. Dan tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat strata sosial, tidak melihat perbedaan-perbedaan biologis, ya, atau fisiologis, itu semuanya wajib. Semua umur, semua strata. Ya. Sehingga kalau muncul pertanyaan, kenapa tidak ada jihad di situ rukun Islam? Ya, karena jihad butuh pengorbanan, ada syarat-syaratnya. Ya. Kenapa tidak ada di situ kewajiban rukun Islam amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, itu ada makna lagi. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Jihad fisabilillah itu juga ibadah. membangun keluarga, pernikahan, ibadah. Kalau kita hanya maknai ibadah itu hanya rukun Islam, enggak masuk tuh nikah. Kan repot. Lalu transaksi perdagangan, muamalah. Nah, kalau kita tidak menganggap itu bagian dari ibadah, maka itu dianggap bukan Islam. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rukun Islam itu kenapa dibatasi hanya 5? Karena ini yang menjadi ya, satu kewajiban ain, fardu ain untuk tiap-tiap individu seluruhnya. Ya. Tidak ada toleransi selama dia sehat, selama dia berakal, selama dia mampu, selama kondisi memungkinkan, itu wajib ain. Nah, kalau jihad kan tidak wajib ain. Fardu kifayah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Tapi akan menjadi dosa keseluruhan umat Islam ini kalau tidak ada orang yang melakukan ibadah-ibadah itu. Ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa kita ini mengikat kontrak, menandatangani kontrak tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kewajiban kita yang sudah menandatangani? Ya, kewajiban kita itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama yang disebut oleh Syekh Qardawi itu adalah ya, muktaba akdil iman. Jadi konsekuensi dari kontrak keimanan. Itu apa? Yang pertama, ayyuslima zimama hayatihi ilallah. Dia harus menyerahkan kendali hidupnya ini kepada Allah. Jadi kendali hidup itu Allah yang atur. Ya, kalau kita sudah naikkan kontrak, Pak. Kalau sudah kita kontrak, artinya kita taat, patuh dan tunduk kepada orang yang atau pihak yang menetapkan aturan. Ya, saudara, misalkan menaikkan kontrak akad pinjaman. Nah, pihak yang meminjamkan tentu punya syarat-syarat yang berlaku. Ketika Anda menandatangani kontrak itu, artinya Anda tunduk kepada persyaratan itu. Syarat dan ketentuan berlaku, Anda harus tunduk. Kalau enggak, untuk apa Anda tanda tangan? Ya. Kontrak daftar BlackBerry internet service. Ya. Kontrak untuk perjanjian dagang. Tentu ada syarat-syarat. Nah, kita ini ya, Allah itu kan yang mempunyai kontrak. Kita yang memakai kontrak itu. Kalau kita sudah menandatangani, maka kita harus tunduk dan patuh kepada konsekuensi itu. Ya. Apa makna menyerahkan kendali hidup kita ini kepada Allah? Maksudnya adalah agar hidup kita ini diarahkan, dikemudikan oleh wahyu. Ya. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban wahyu. Ya. Liyakudaha Rasulullah SAW ya, wayahdihi al-wahyul ma'sum. Hidup kita ini harus dibimbing oleh Rasul. Ya. Karena tidak bisa manusia itu berhubungan langsung dengan Allah, ya kan? Terlalu besar Allah untuk berhubungan dengan kita. Makanya diutuslah Rasul dari manusia, dibekali dengan wahyu yang maksum, yang tidak boleh salah dan tidak mungkin salah. Jadi konsep Rasul, kenabian dan konsep wahyu itu menjadi satu, ya, dalam peradaban Islam ini. Sistemnya adalah Islam, manhajnya ini adalah ada seorang Rasul, contoh teladan yang sempurna, yang tidak bisa salah, sehingga kita tepat meniti jalan siratal mustaqim itu. Makanya Rasulullah itu maksum, tidak salah. Kalaupun ada kecenderungan salah, Allah segera luruskan supaya tidak keliru. Wahyu yang diterima oleh Rasul pun pasti benar, tidak boleh salah. Masa Jibril salah ngasih wahyu? Ya. Ada kurang hurufnya, kurang ayatnya. Nah, itu. Jadi kalau ada saudara mendengar apa tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada pribadi Rasulullah ataupun kepada Al-Qur'an, tidak lengkaplah, tidak otentiklah. Nah, ini berarti menyerang sistem Islam. Ya, sistem Islam itu jelas, ya. Siapa yang harus menjadi panduan dan pedoman dan bagaimana itu bisa diwujudkan, ada apa namanya? Ada master plan-nya, yaitu wahyu, ya, yang semuanya tertuang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, konsekuensi kontrak keimanan kita itu adalah kalau Allah sudah menyatakan, menetapkan amartu wa nahaitu, saya perintah begini, saya larang ini, maka konsekuensinya kita yang menandatangani kontrak itu adalah apa? Sami'tu wa ata'tu, atau dalam bahasa lain sami'na wa ata'na. Nah, kalau Allah sudah menetapkan satu perkara wajib, perintah, maka kita harus sami'tu, sami'na wa ata'na. Ya. Tidak ada boleh kita interupsi, menolak, minta pertimbangan, ya, apalagi mengajukan banding, ya, mengajukan kasasi lagi, tidak bisa. Keputusan Allah itu final dan mengikat, ya, final and binding. Nah, makanya ketika MK kemarin mengeluarkan putusan tentang anak zina, hak perdata, itu ulama berang, ya, mengatakan, oh ini mau jadi Tuhan apa? Mau jadi tandingan Allah, ya, putusannya melanggar syariat tapi dianggap final dan mengikat. Nah, ini bahaya, ya. Yang final dan mengikat itu hanya keputusan Allah, ya. Memang dalam sistem ketatanegaraan, ya, harus ada memang puncak otoritas apa peradilan, di mana di situ tidak lagi terjadi apa tawar menawar, kasasi atau banding. Tapi itu dalam urusan keduniaan, silakan Mahkamah Konstitusi memposisikannya seperti itu. Tapi kalau terkait putusan-putusan yang di situ ada apa unsur aspek keagamaan, ada terkait dengan hukum Islam, ya, terkait dengan tatanan sosial masyarakat yang berdasarkan agama, maka MK tidak boleh memposisikan dirinya sebagai final dan mengikat. Harus menerima dan wajib menampung apa namanya keputusan-keputusan yang disepakati oleh kaum muslimin berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, itu bedanya, ya. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, konsekuensi akad atau kontrak keimanan ini adalah manusia itu harus keluar dari ketundukan terhadap hawa nafsunya, ya, keluar dari itu menuju ketundukan kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kontrak keimanan kita itu. Ya, itu sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan surat An-Nur ayat 51. Ya. Allah taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak ada pilihan lagi untuk orang beriman laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu. Mereka tidak punya pilihan lain. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat sangat nyata. Dalam firman lain Allah taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na." Wa'ulaitahumul muflihun. Semboyan yang harus diucapkan oleh orang-orang beriman ketika ya, mereka diseru kepada Allah dan Rasulullah untuk menghukumi mereka, mereka harus menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kalau begitu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi jelas ibadah di dalam Islam, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup keseluruhan. Ya. Tunduk kepada syariat. Sehingga kalau ada orang mengatakan sekarang ini ada tipe muslim minimalis dan muslim maksimalis. Wah, maksud lo? Nah. Islam ini bukan tipe rumah, ada yang minimalis maksimalis. Ya. Islam itu satu kesatuan. Ya. Apa Islam yang minimalis itu cukup melaksanakan rukun Islam. Pemerintah hanya cukup meregulasi yang berkaitan dengan rukun Islam. Ada regulasi zakat, regulasi haji, ya kan? Ada masalah sholat lah, itu pembangunan rumah ibadah gitulah. Puasa Ramadan ya boleh kita menegakkan apa, menutup tempat-tempat maksiat sedikit gitu. Selebih minimalis. Ada lagi yang maksimalis, Islam kafah. Nah ini yang nggak boleh. Kita ini negara Pancasilais, tidak boleh maksimalis. Islam kapan tidak boleh berlaku. Nah, kata siapa? Yang punya bumi ini siapa? Ya, yang menciptakan Anda siapa? Ya, apakah yang menciptakan Anda itu manusia-manusia yang menciptakan undang-undang di DPR? Ini pertanyaannya. Ya, nah, saudara-saudara. Atau ada cara berpikir orang, kita sudah dianggap beribadah, bertauhid kepada Allah kalau hanya melaksanakan rukun Islam. Ya, saya sudah puasa, saya sudah sholat 5 waktu, bahkan saya juga haji berkali-kali pula. Ya. Kalau tidak sempat haji karena nunggu 10 tahun umroh tiap tahun, ya. Setelah itu saya bebas melaksanakan apa saja. Nah, boleh minum khamar, na'udzubillah, boleh makan riba, boleh menolak peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat, yang sesuai dengan syariat Allah, apa yang diinginkan oleh syariat, ya. Nah, itu. Jadi pemahaman kita tentang ibadah ini jangan direduksi. Jangan direduksi hanya melaksanakan sholat, puasa dan haji atau membayar zakat. Ya. Sebab seorang muslim itu punya kontrak keimanan, tauhid kepada Allah, semuanya harus sesuai dengan aturan Allah. Ya. Undang-undang semuanya harus sesuai dengan Islam. Pun kalau kita belum sampai kepada tahap negara ini adalah negara yang 100% negara Islam, tapi kita tetap berjuang, ya, bahwa setiap undang-undang di republik ini tidak boleh ada yang bertentangan dengan Islam. Itu wajib hukumnya. Itu minimalis bagi saya. Ya, kalau kita tidak berhasil mengubah dasar negara atau falsafah negara yang berdasarkan Islam, tapi setidak-tidaknya produk undang-undang DPR itu kita boleh sepakat dan tidak, apakah boleh kita memperjuangkan Islam dengan sistem demokrasi, ya silahkan itu berdebat, saya gak mau. Tapi yang penting bagi saya, produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR tidak boleh ada yang bertentangan dengan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Ya, sebab itu sebagai contoh saja terakhir ini karena waktu juga. Ya, ini selain rancangan undang-undang kesetaraan gender yang kita kemarin sudah upayakan untuk disiarkan di kalangan umat ini agar ditolak, kita juga perlu mengawal RUU kerukunan umat beragama. Ya. RUU ini sangat krusial. Banyak pasal-pasal di dalam RUU kerukunan umat beragama ini yang itu sesuai dengan Islam, ajaran Islam, tetapi oleh kalangan liberal, oleh kalangan Kristen, dan oleh Komnas HAM sekarang ini ingin dibabat habis pasal-pasal itu. Komnas HAM terakhir itu merekomendasikan 5 hal yang perlu diperhatikan agar RUU kerukunan umat beragama ini bisa diloloskan oleh pemerintah dan DPR. Pertama, kata Komnas HAM, RUU kerukunan umat beragama itu kalau ingin bisa ditegakkan secara baik, maka harus menghapus larangan kawin beda agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya, kalau kita larang perkawinan beda agama ini, berarti kerukunan kita buruk, kerukunan antar umat beragama kita buruk. Baru bisa kita benar-benar rukun dengan umat agama kalau kita dibolehkan kawin beda agama. Itu menurut Komnas HAM. Nah, saya baru kemarin beli dari Gramedia, ini buku menarik. Menjawab 101 masalah nikah beda agama. Itu tulisan dari blog-blog internet yang diasuh oleh Ahmad Nurholis. Ya, dia orang para Madinah, dulu pernah jadi aktivis di Al-Azhar Youth Islamic Study Club, ya, tahun 90 awal. Dia kawin sama perempuan budak dan dia jadi konsultan perkawinan beda agama di internet. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pernik-pernik soal perkawinan beda agama, mulai dari masalah hukum, legalitas, masalah hambatan sosial, hambatan budaya, hambatan agama, itu semua dibahas dan dijawab. Saya belum sempat baca, tapi istri saya semalam baca, lalu saya minta dengar apa yang kamu baca itu. Di antaranya soal pertanyaan bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anak kita ke agama siapa? Apakah ke agama ibunya atau bapaknya atau tidak beragama sama sekali? Ini si Ahmad Nurholis ini luar biasa. Dia bilang Islam membebaskan orang memilih agamanya masing-masing. Tidak boleh memaksa anak untuk ikut agama Islam. Ya, silakan dia bebas ikut agama ibunya boleh, ikut agama bapaknya boleh. Bahkan tidak beragama pun dijamin oleh Islam katanya. Jadi model keluarga macam apa kalau begitu? Ya, itu baru satu hal yang saya dengar dari cuplikan buku itu. Ini berbahaya sekali buku ini. Jadi kampanye, sosialisasi, dan bahkan, nah inilah yang diperjuangkan Komnas HAM sekarang. Yang kedua, rekomendasi Komnas HAM ini supaya RUU itu diterima oleh mereka, mereka mengusulkan agar Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 dihapus. Karena dengan dasar undang-undang ini, itu bisa membatasi kebebasan beragama dengan mencap aliran keyakinan yang berbeda dengan kelompok mayoritas dianggap sesat. Karena kita tidak punya payung hukum lain dalam menangani masalah aliran-aliran sesat ini kecuali PNPS tahun 65, Pak. Nah, ini mau dihapus oleh Komnas HAM. Jadi ini juga mengancam ajaran Islam. Yang ketiga adalah menghapus pencantuman agama dalam semua atribut kependudukan, baik itu KTP, KK dan lain sebagainya. Tidak perlu pencantuman agama. Sehingga nanti kalau ada orang yang mati, tidak jelas apa agamanya, bisa dikuburkan dengan siapa saja yang nemuin. Nah, ini agenda Kristen. Ya, orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, lalu tidak jelas kependudukannya, dia bisa klaim ini dikuburkan berdasarkan agama Kristen. bisa dicatatkan, oh ini nambah-nambah jumlah penganut agama mereka. Nah, ini yang diperjuangkan oleh kalangan Kristen, ya. Padahal itu sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2006. Kemudian Komnas HAM menuntut supaya SKB 2 menteri tentang peraturan membangun rumah ibadah itu juga dihapus karena dianggap membatasi hak-hak kaum minoritas. Ya, kemudian yang kelima mereka menuntut supaya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas juga dihapus karena di situ ada pasal mewajibkan setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama dari guru yang seagama dengan dia. Nah, ini kan yang dulu ditolak oleh kalangan Kristen, tapi alhamdulillah bisa lolos di DPR. Nah, ini disuruh dihapus lagi. Jadi semua yang berbau agama ini ingin dihapus. Jadi Komnas HAM ini sekarang perwakilan dari kekuatan anti agama. Nauzubillah. Ya, anti agama sekali. Jadi Sisdiknas, pencatatan sipil, kemudian pembangunan rumah ibadah, ya, PNPS, ya, tentang penodaan agama dan penistaan agama, juga termasuk yang pertama tadi soal undang-undang perkawinan itu ingin dihabisi. Jadi saya pikir agenda umat ini cukup banyak, PR-nya cukup berat, dan hanya orang-orang yang bertauhid sajalah yang bisa mempertahankan dinullah ini, yang bisa memperjuangkannya, mendakwahkannya, menegakkannya hingga yaumil akhir. Oleh karena itu basis tauhid kita harus kuat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mendorong kita untuk semakin melaksanakan Islam dengan tafah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada beberapa waktu. Monggo, silakan, Pak. Ada waktu setengah jam ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Lapatnya, lisannya aja. Tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang jadi tauhid dan agamanya. Mungkin zaman jahiliyah juga kita, zaman jahiliyah kita baca sejarahnya, mungkin dia juga bertauhid Tuhannya, Tuhan Allah juga. Ya. Tapi tingkah lakunya tidak sesuai. Kita lihat juga sekarang ini banyak yang bertauhid, tidak. Dia membutuhkan la ilaha illallah juga, rajin ya, juga salat, zakat, tapi lihat banyak sekali yang tidak lakunya. Apakah ini mereka ini termasuk orang kafir atau orang musyrik, munafik atau gimana? Kemudian ada bagaimana caranya, faktor apa yang mempengaruhi ini tauhid ini kan turun naik alat apa kadarnya, derajatnya kadang turun kadang apa yang membuat ini ketahuan kita ini untuk terus meningkat keyakinan kita kepada Allah. Ya, jelas. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, silakan. Ya, dari akhwat satu lagi, terang kali atau dua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Saya pun tadi Jambedo dari Tangerang Selatan, Tangerang. Begini, saya pernah dengar bahwasannya Ibnu Taimiyah bilang bahwasannya ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi. Apa? Sesuatu ilah adalah sesuatu yang mendominasi menurut Ibnu Taimiyah. Begini, ada kasusnya gitu ya, kita sebagai karyawan gitu, terkadang ada bos itu yang gak membolehkan beribadah gitu ya, beribadah mahdoh, mungkin dianggapnya gak produktif sholat duha gitu, itu dianggap gak produktif juga waktu kerja gitu, waktu kerja dilarang. dan juga ada di sebuah rumah sakit dilarang waktu itu perawatnya pakai jilbab. Penanda resistensi itu. Iya. Itu seperti apa gitu? Itu dalam konteks ini kan kita harus ya bagaimana? Kita posisinya sebagai karyawan, iya. Karyawan karena kita harus sedangkan kita apakah kita harus tetap tunduk gitu sedangkan kita mencari nafkah di situ. Dan yang kedua, saya kan keturunan dari orang Jawa kok. Biasanya tuh kalau di Jawa tuh ada tabatnya ya, tabusan seperti apa gitu ya. Itu juga sebenarnya turun langsung dari keraton gitu. Dari Yogyakarta gitu. Seperti dari keratonnya dari Hamengkubuwono itu ke sekitarnya seperti cuci keris atau malam satu suro. Itu bagaimana kita mensikapinya gitu. Ya kurang lebih gitu aja. Ya, silakan. Pak. Tadi kan tauhid itu adalah kalimat takwa ya, Ustaz ya. Ya. Tadi yang Ustaz Quran surat Al-Fath ayat berapa ya? Oh iya, baik. Tadi kayak lewat. Itu saja? Enggak, satu lagi. Ah, ada kasus sebenarnya dalam apa keluarga gitu ya, Ustaz ya, beda agama. Antara anak sama ibu gitu kan. Iya. Dan akhwat ini kan satu rumah sama ibunya, ibunya kan Nasrani gitu. Begitu kan kalau udah di rumah kan paling kita kan buka jilbab ya Ustaz ya. Sedangkan kalau kita apa non muslim itu kan itu termasuk aurat ya Ustaz ya. Enggak boleh gitu kan terlihat sama non muslim ya Ustaz ya. Aurat kita. Aurat perempuan kan tidak boleh sama aja itu terlihat sama non muslim kan tidak boleh. Nah, menyikapi sebagai anak untuk tidak melawan kepada orang tuanya itu seperti apa gitu. Dan kebetulan orang tua itu benar apa sangat kekeh dan sangat apa namanya saklek lah sama ajaran Nasraninya gitu. Sampai-sampai pas ketika dia sakit tuh dikasih ramuan-ramuan yang gak jelas lah dari pendetanya gitu. Kamu tuh harus minum gitu loh. Semua tuh balik ke Tuhan gitu. Yang menyembuhkan ke Tuhan. Dia tuh selalu ngomong seperti itu gitu. Tapi anaknya tuh selalu bilang, aku gak mau gitu. Aku gak mau gitu. Tapi kita sebagai anak kan gak mau menyakiti hati orang tua ya Ustaz ya. Gimana kita untuk menetapkan tauhid kita la ilaha illallah sebagai anak kepada ibunya Nasrani gitu kan kita juga mau orang tua kita masuk ke Islam gitu ya Ustaz ya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Terakhir masih ada lagi? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana cara menyikapi tauhid atau mendirikan tauhid dalam sebuah keluarga yang sudah ada pernikahan beda agama di dalamnya, sedangkan dalam keluarga tersebut seperti terdapat pro dan kontra. Nah, itu aja. Pro dan kontra. Baik. Baik, saya akan menjawab satu persatu ya. Pertama, tauhid dan bagaimana hukum implementasinya ya, bagi seorang muslim yang belum menjalankan ajaran Islam secara kafah. Yang perlu ditekankan di sini adalah soal keimanan, kepercayaan ya. Maksud saya begini, dalam ajaran Islam terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi sandaran mayoritas umat Islam di seluruh dunia, itu ditekankan adalah kepercayaan. Ya. Dia harus percaya bahwa semua ajaran Islam dalam Quran dan hadis itu yang diperintahkan itu berarti wajib dan yang dilarang berarti haram. Nah, artinya dia harus percaya bahwa sholat itu wajib, puasa wajib, kemudian minum khamar haram, berzina haram, mencuri haram, dan lain sebagainya. Nah, baru diikuti dengan amaliah perbuatan yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada keimanan itu. Nah, saudara, salah satu yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam adalah juz, bukan pada perbuatannya yang melanggar Islam. Perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma Islam itu hanya dikategorikan sebagai fasik. Seseorang justru dianggap keluar dari Islam kalau mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum wajib dan haram. Contoh, percaya bahwa sholat tidak wajib, itu kafir. Percaya haji tidak wajib, beriman tidak wajib, kafir. Percaya Quran yang ada sekarang ini kurang, tidak lengkap, kafir. Baru percaya saja, terlepas dari perbuatan ya. Percaya minum khamr itu tidak haram. Percaya berzina tidak haram. Percaya apapun yang dilarang oleh Allah tidak haram. Itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau orang Islam yang percaya kepada itu semua, ya, yakin semua yang wajib itu wajib, semua yang diharamkan itu haram, ya. Dia tahu berzina itu haram, tapi kadang dia melakukan. Dia tahu hukumnya, yakin mencuri itu haram, tapi dia masuk korupsi. Itu tidak dinilai keluar dari Islam, tapi dia hanya fasik. Ya, jadi harus dibedakan. Sehingga kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih menekankan soal kepercayaan, karena akidah itu percaya dulu baru diamalkan. Nah, kalau akidah dan amal ini selaras, baru muslimnya kafah. Tapi kalau akidahnya benar tapi perbuatannya menyimpang, nah ini berarti ada yang miss. Dan itu tidak bisa dikatakan dia keluar dari Islam atau murtad atau kafir, tapi dia fasik. Ini yang harus dibimbing. Nah, imanannya sudah benar tapi perbuatannya kadang menyimpang, melanggar. Ini harus terus dibimbing, didakwahi. Ya, dibina terus, jangan ditinggalkan. Ya. Sebab ini sudah punya modal dia, percaya atau beriman bahwa zina itu haram. Tahu dia. Ya. Bahkan banyak orang pezina, mohon maaf, itu hanya mau kawin dengan perempuan yang baik-baik. Ya kan? Ya bolehlah gua berzina, tapi masa istri gua pezina juga? Ah, dia gak mau begitu. Ya. Bolehlah saya pencuri, tapi saya gak mau anak saya mencuri. Kan begitu, kadang ada pikiran begitu. Nah, itu modal. Ini harus terus dibina. Jangan ditinggalkan. Ya. Itu pertama. Itu kecuali kalau kita berpendapat seperti orang Khawarij. Khawarij ini kalau melanggar hukum Allah, ya, percaya saja tapi perbuatannya melanggar, itu sudah kafir. Itu Khawarij. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil amaliyahnya berdasarkan kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu tidak menghukumi orang yang meninggalkan atau melanggar sebagian aturan Islam, tidak menganggap dia kafir. Ya. Dia hanya fasik. Ya, kita bukan orang Khawarij kan? Jangan kita menghukumi itu dia keluar Islam. Nah, memang idealnya harus selaras. Nah, itu idealnya. Tapi kan dalam kehidupan ini kadang ada faktor-faktor yang tidak menjadikan seorang ideal. Nah, kita harus lengkapi itu dengan dakwah, dengan mau'izah hasanah, dengan bil hikmah, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, iman itu kadang ya fluktuatif, naik dan turun. Bagaimana caranya menstabilkan frekuensi keimanan? Nah, kita harus jaga frekuensinya. Jangan menyimpang sedikit, ya kan? Radio kalau frekuensinya sedikit aja kepencet, kegeser, berubah. Atau frekuensi radio sudah bagus, tetap, tapi udara cuaca di luar tidak bagus. Nah, itu kan iklannya Indovision. Nah, jangan mau pilih. Nah, kalau yang hujan lalu berubah, hilang gambarnya kan? Nah, itu caranya kita harus punya penangkal, punya formula kita mempertahankan akidah itu dari dalam dan juga dari luar. Ada gangguan dari luar. Cuaca buruk. Seperti itu kan contoh tuh, frekuensi radio atau parabola kan? Ini gangguan dari luar nih, bukan dari dalamnya, bukan dari receiver. Ada gangguan dari dalam, dari receiver. Ya? Makanya kita harus punya double cover. Pertahanan ganda. Di dalam kita kuatkan itu dengan terus-menerus pendekatan kepada Allah, ya taqarrub ilallah, baca Quran, zikir, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah, itu bagian dari pertahanan internal supaya menjaga stabilitas keimanan kita. Nah, tapi kadang yang di dalam ini sudah bagus, di luar ini macam-macam. Aliran sesat menyerang. Ini datang, undang-undang tidak sesuai dengan Islam. Wih, ini macam-macam. Nah, ini harus ada double cover lagi di luar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dakwah jamaah. Kita harus berjamaah, ya, supaya kuat. Bisa melakukan aksi keluar, membela apa persoalan-persoalan umat, ya. Isu-isu umat ini supaya menjadi isu opini publik. Nah, itu perlu mempertahankan. Setiap ada undang-undang atau rancangan yang bertentangan dengan Islam, kita harus tampil. Oh, ini enggak benar, salah. Kita buat gerakan. Entah itu tablik akbar, entah itu aksi ke jalan, entah itu surati otoritas yang berwenang, ya. DPR-nya, presidennya, menterinya, segala macam. Ini semuanya harus kita pakai, kita gunakan. Agar ancaman dari luar ini lalu tidak merusak sistem internal kita. Itu dakwah jamaah dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, supaya iman itu tidak diganggu, keislaman itu tidak diganggu, ya, tidak rusak. Yang kedua tentang pertentangan prinsip dengan situasi kondisi kerja, ada semacam kegalauan. Ya, pertentangan konflik batin. Ya, dalam situasi seperti itu, seorang muslim harus pandai-pandai mencari posisi yang pas. Kalau sekiranya di dalam kondisi ruang terlingkup kerja itu tidak cocok dengan ghirah keislaman kita, kita usaha untuk bertahan di situ sebentar sambil mencari alternatif yang lain, tempat kerja lain. Nah, gitu. Ya. Cari-cari informasi mana tempat kerjaan yang bagus, yang kondusif. Jangan apa, bukan berarti saya kita ingin melemahkan keimanan kita. Ini juga perlu soal ma'isyah nafkah. Jangan kemudian langsung kita reaksioner. Oh, udah keluar aja dulu. Jadi pengangguran dulu. Nanti urusan kerja lain nomor dua. Nah, kita harus seimbang nih. Sebab Rasulullah juga melarang kita untuk menjadi beban bagi orang lain. Ya, jangan menjadi beban bagi keluarga. Kita jadi pengangguran, lalu kemudian kita belum dapat kerjaan baru. Sementara kita menunggu itu, bertahan di situ, di dalam, tapi kita cari juga tempat-tempat yang bagus, posisi yang memang sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini barangkali jalan keluarnya seperti itu. Jadi, pun kalau kita mau mengerjakan sholat duha, saya pikir tidak harus jam 9, jam 10. Sholat duha mulai dari jam 7:30-8 sudah boleh. Dan itu tidak mengganggu jam kerja. Ya, jangan dikira jam sholat duha itu dari jam 10 sampai jam 12. Ya, dari pagi ketika matahari sudah naik penggalahan sudah boleh. Ya, jam 7:30-8 pun sudah lebih dari penggalahan itu. Jadi sebelum waktu ngantor, saudara bisa sholat duha tanpa harus mengambil waktu jam kerja. Gitu ya. Jadi itu bisa, sangat bisa disiasati itu. Itu tidak ada masalah. Yang kedua, soal adat istiadat, apakah ada yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, ya harus kita pilah-pilah. Kita lihat apa substansinya, apakah di situ ada kata-kata, ucapan, ritual yang terindikasi kemusyrikan. Ya, apakah ada seperti itu? Nah, kita boleh keluar dari adat istiadat itu, bahkan sangat dianjurkan. Ya, sebab tauhid dan syirik ini tidak bisa disatukan, seperti air dan minyak. Ya, tidak boleh dan tidak bisa bersatu, karena tabiatnya juga seperti itu, bertentangan. Ya, satu hanya berorientasi kepada Allah, satu lagi kepada hawa nafsu, kepada tauhid, kepada setan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa. Tapi begini, kalau adat-adat istiadat seperti tradisi apa mandi sebelum apa itu perkawinan apa, itu saya kira itu hanya apa ya, tafaul kalau dalam bahasa kita itu memberikan optimisme apa, ada panduan arahan gitu ya. Itu kalau nggak ada nilai-nilai syiriknya nggak apa-apa dilakukan, asal tidak memberatkan loh, atau tidak menjadi beban lagi. Sekarang ini acara upacara-upacara begitu ada biayanya lagi, ada tambahannya ini itu lagi, ya, ada pecahin gentong lah, injak ini injak itu. Nah, dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat, ya itu tidak perlu. Tapi kalau sekedar mandi ya itu dah, kita sudah niatkan mandi sunnah. Mandi sunnah mau akad nikah kan, walau entah itu ada enggak dari Rasulullah, anggap aja mandi kita sunnah lah, gitu aja. Setiap kita ingin menjalankan sesuatu yang baik dalam rangka takarrub ibadah pada Allah, mandi kita itu bisa kita niatkan untuk ibadah, untuk bersih-bersih diri kan, menjalankan sesuatu ibadah, kita boleh niatkan itu mandi sunnah. Tidak harus seperti misalnya ihram mandi sunnah, tidak harus seperti itu. Semua kebaikan amal-amal soleh, al-baqiyatus solihat, apalagi itu nilai yang masyru seperti pernikahan, bersih-bersih sebelum itu ya kita menganggapnya sesuatu yang baik tanpa harus dicampuri oleh kepercayaan-kepercayaan mistis atau khurafat gitu ya. Adat-adat kejawen yang lain ini juga menjadi masalah ya. Adat kejawen kita harus tegas, kalau itu bertentangan dengan tauhid maka kita tidak terima ya. Tetapi kita harus mencontoh dakwah Wali Songo. Memang adat itu mengakar. Makanya Wali Songo tidak frontal menghapus atau menghilangkan adat itu, tetapi diganti isinya. Substansinya dibuang, dibersihkan, isinya diganti baru. Nah itu. Ada kalimah sada, ada malam satu surah itu apa namanya. Nah itu sebenarnya ini, tapi kok Pak ini ada lagi muncul-muncul tradisi begitu kan gak benar gitu. Tradisi pewayangan yang tadinya nilainya itu syirik, tapi diubah isinya, bentuk fisiknya tetap, tapi kalimatnya, isinya, ceritanya itu semua tentang tauhid. Nah itu kecerdasan itu yang diperlukan oleh kita sekarang. Jadi media itu, mediumnya, medium dakwah bisa kita sesuaikan dengan kondisi lokal, tetapi isinya harus Islam. Gitu. Jadi kita Islam ini tidak memusuhi budaya lokal. Hati-hati, jangan kita menganggap bahwa semua budaya lokal itu bertentangan dengan Islam. Ya, atau Islam harus punya sendiri budayanya. Ya, itu. Ini kita tidak memakai pendekatan konfrontatif seperti itu, ya. Pendekatan kita, apa medium-medium yang sudah ada, ini harus kita perkuat dengan nilai-nilai substansi isi Islam, tauhid. Ya. Saya sering ditanya, bagaimana, saya pernah ditanya oleh media Islam, bagaimana hukum memakai pakaian adat, pakaian-pakaian tradisional bagi kaum perempuan muslimah. Saya bilang, ya sesuaikan itu dengan hukum beradab apa berpakaian sesuai dengan Islam. Bentuk corak budaya, baju bodokah, baju Jawakah, baju Minahasa atau macam-macam, itu kan corak budaya ya, tradisi. Yang belum sesuai dengan Islam kita tambahkan. Ya, yang harus tutup auratnya kita tutup. Pakai, kalau pakai kemben nggak pakai baju atasnya ya kita tutup. Ya, kebaya itu jangan transparan. Ya, kebaya yang benar. Jangan kebaya yang menampilkan seperti foto anu. Ya, sama saja dengan foto bugil kalau begitu. Cuma dibalutnya saja pakai kain tapi transparan kan enggak benar. Ya. Itu kenapa? Ini masuk budaya barat. Budaya barat yang mendompleng, yang membonceng budaya Jawa. Nah, kita jangan kalah, orang barat saja bisa begitu. Ya. Ini harus diislamisasikan. Ya, islamisasi itu bukan berarti mengganti semua simbol budaya dengan yang baru. Tidak. Mungkin yang sudah ada itu kita pertahankan, tapi harus sesuai semuanya dengan Islam. Gak ada masalah. Corak batik. Ya, Islam kan tidak membawa corak khusus. Ya, seperti bentuk jilbab, bentuk hijab. Itu Islam hanya memberikan panduan, aturan-aturan umum. Mau coraknya seperti apa, mau model Turki, mau model Cina, itu yang penting sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tidak transparan, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekukan tubuh, menutup aurat semuanya. Nah, itu sudah sesuai dengan Islam. Mau coraknya nanti batiknya apa? Jilbab batik, ya. Jilbab model apa? Hiasan-hiasan apa Sulawesi atau apa itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, tidak harus polos jilbab itu, ya. Yang penting itu, nah, kriteria itu terpenuhi. Jadi ini dalam hal-hal yang seperti itu bisa kita carikan solusinya, jalan keluarnya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalau ada yang tidak seperti itu, maka ya kita tolak. Tetapi strategi kebudayaan umat Islam ini harus masuk ke dalam semua budaya lokal Indonesia. Sebab kalau tidak, Kristen yang akan memanfaatkan. Ya. Kristen sekarang sudah masuk ke dalam budaya Sunda. Jawa itu sudah lumayan lama diinfiltrasi oleh Kristen. Padahal sebelumnya Jawa itu entitas sekaligus agama. Ya, siapa yang mengaku Jawa berarti harus orang Islam. Sunda, orang Sunda adalah orang Islam. Kalau bukan Islam, bukan Sunda, bukan Jawa. Itu dulu. Sekarang, ya itu kenapa bisa menggabungkan entitas budaya dengan agama? Itulah jasa besar suksesnya dakwah para wali songo. Jadi jangan kita remehkan. Sebab kalau tidak begitu susah, Pak. Kita ini sudah punya budaya yang mengakar. Makanya kita harus gunakan medium itu sesuai dengan ajaran Islam. Jangan lalu kemudian kita haramkan semua. Kita anti kepada simbol-simbol budaya itu, ya, sehingga lalu dimanfaatkan oleh Kristen. Nah, Kristen mantap. Kamu sudah dianggap keluar dari Islam, sudah dibid'ah-bid'ahin, sudah diharam-haramkan, nih masuk Kristen aja. Nah, Kristen pakai sarana budaya-budaya juga. Ya, baca Injilnya pakai bahasa Jawa. Ya, ritualnya Kristen di Sunda pakai bahasa Sunda, gaya Sunda, macam-macam sekarang itu gaya Kristenisasi luar biasa, Pak. Ya. Saudara boleh lihat kemarin Metro Files bagaimana merebut tanah di Jawa ini untuk masuk misi Kristen. Misi di Sunda juga sudah cukup berhasil sekarang. Padahal dulu yang namanya Sunda itu Islam. Ya, sama dengan Melayu. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Jawa adalah Islam, Islam adalah Jawa. Sunda adalah Islam, Islam adalah Sunda. Dulu seperti itu, tapi sekarang sudah mulai ditembus oleh Kristen. Ya. Kalau tidak ada ancaman Kristenisasi, kita bisa mengubah itu secara frontal, ya, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tauhid ajaran Islam. Tapi ini kalau kita salah langkah, salah strategi, ini lalu kemudian bisa ditangkap ya, oleh misi Kristen. Kamu orang Jawa sudah disalah-salahin terus sama orang Islam, udah mendingan masuk Kristen aja. Nah, akan repot, Pak. Lebih bahaya lagi madorotnya gitu loh. Kita kehilangan umat. Ya. Meskipun dia akidahnya sedikit terkontaminasi, tapi masih mending daripada dia berubah agama. Gitu loh. Jadi akhafud dororenya itu, ya, madorotnya itu lebih kecil sekalipun dia masih meyakini, ya, tradisi ataupun mitos-mitos khurafat yang bertentangan dengan Islam. Tapi mbok yang itu masih penting, oh, masih mengaku Islam, sahabat itu kan minimal jumlahnya banyak kita. Nah, tapi kalau ini sudah ditangkap oleh orang di luar komunitas kita, mereka sudah siap dengan strategi-strateginya, kebudayaan termasuk, nah ini jadi umat kita juga akan diambil oleh mereka. Nah, kita harus menjaga keseimbangan itu dengan cerdas, ya. Tegas bukan berarti kita serampangan. Tegas bukan berarti kita sembrono. Ya, tegas itu berarti juga cerdas, elegan, ya. Kita harus jaga itu. Supaya kita tidak kehilangan umat. Ini bahaya. Selalu dibenturkan. Islam itu pasti menentang budaya. Ini selalu digemborkan oleh Kristen. Makanya Kristen mendekati komunitas, katakanlah Islam yang abangan, kejawen, itu akhirnya dimasukkan ke dalam Kristen. Nah, kita ini tidak serius menggarap yang ini, abangan, yang kejawen ini, supaya bagaimana dia bisa ketarik ke dalam istiqomahnya Islam. Ya, kita harus jaga itu. Jangan sampai dibiarkan, ya, kita rugi, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga itu surat Al-Fatah ayat 26. 24 atau 26, ya? Lupa saya. Bentar, saya cek lagi. Ya, 26. Idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyyatal jahiliyyah fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'miniina wa alzamahum kalimatat taqwa. Ayat 26. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana soal rumah tangga, hubungan ibu dan anak yang beda agama. Nah, itulah. Hal-hal seperti itulah yang menjadi konsideran dan pertimbangan Allah dan Rasulnya mengharamkan kawin beda agama. Ya. Untuk apa? Pendidikan anak, menjaga akidah anak. Ya. Supaya personality anak kita itu tidak terbelah, tidak mengalami split personality. Melihat bapaknya ke masjid, tapi ibunya ke gereja, bingung. Keimanannya jadi relativisme. Nah, siapa yang Nasrani siapa? Bapaknya? Oh, ya itu. Kalau ibunya sudah pindah agama, berarti harus cerai dengan bapaknya, karena sudah murtad. Gak boleh orang Islam kawin dengan murtad, ya, gak boleh. Itu akadnya secara otomatis terfasah. Akad nikahnya otomatis kalau ada pindah agama, ya, salah satunya, apalagi dia menjadi orang musyrik, itu sudah akad itu otomatis mengalami fasah. Tidak perlu ada talak, tidak perlu ada cerai. Nah, lalu hubungan ini anaknya masih? Oh, tinggal sama ibunya. Oh, itu kayak filmnya Tanda Tanya itu, Hanung Bramantyo. Ya, ah, ini juga menjadi permasalahan. Ya, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Kalau ikut ibunya yang tidak agama Kristen, dia mengalami dilema. Nah, sebaiknya kalau seperti itu, ya anak ini nanti diberikan kebebasan kalau sudah dewasa, mau ikut ibu atau bapaknya. Mungkin diprioritaskan anak itu pengasuhannya oleh ibu ketika anak itu masih kecil, belum dewasa. Karena memang yang bisa mengasuh merawat anak itu lebih dekat ibu. Tapi kalau sudah dewasa dia terserah diberikan pilihan, independensi, ya. Terutama dalam hal agama, ya, jangan terpengaruh anak itu. Jadi boleh dia hidup dalam apa keluarga atau rumah serumah dengan ibunya, itu kalau dia masih dalam batasan dia belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, sudah mengenal halal haram, ya itu harus misah dari orang tuanya, ya. Sebab nisbat, ya, agama, loyalitas kepada agama itu nomor satu daripada loyalitas hubungan biologis, ya. Hubungan anak orang tua ketika orang tuanya dengan anaknya masih seagama itu besar, tapi ketika sudah berbeda agama, maka loyalitas walaknya itu kepada agama, bukan kepada hubungan darah lagi. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada orang tua kita yang berbeda agama. Boleh masih mengunjungi silaturahim, ya. Seperti banyak sahabat kan seperti itu. Orang tuanya masih musyrik, ya. Kakaknya atau adiknya masih musyrik, tapi masih tetap silaturahim, mengunjungi, ihsan, albir, selain dalam urusan ibadah, gitu ya. Jadi sebisa mungkin, ya ini sudah harus dipisah, ya. Tetapi masih boleh silaturahim, berkunjung itu boleh, ya. Sebab hubungan anak dengan orang tua itu nggak ada bekas, nggak ada mantan. Ya, kalau suami istri ada mantan, bekas istri, bekas suami. Tapi kalau anak baik kepada bapak maupun ibunya itu selama-lamanya. Nah, tapi dalam soal ini agama harus dikedepankan, walaknya kepada Islam, ya, bukan kepada hubungan darah seperti itu. Kemudian terakhir apa tadi tentang apa? Oh. Soal perkawinan beda agama, ya, bagaimana keharmonisan itu. Jadi begini, jadi kita sekali lagi ini juga terkait dengan masalah tauhid, loyalitas kita itu kepada Allah, bukan cinta buta kepada manusia, ya. Orang yang masih melakukan praktik beda agama berarti tauhidnya lemah, ya, berarti dia masih menomorduakan Allah dan Rasulnya, ya, dia masih menomorsatukan humanisme, cinta kepada sesama manusia. Nah, ini humanisme ini juga parasit, ya, itu merupakan produk dari sekularisme, itu adalah diantara turunannya adalah humanisme. Sekularisme itu karena ingin memisahkan agama dari kehidupan, akhirnya membentuk agama baru yang namanya humanisme. Prinsip kemanusiaan. Jadi memandang orang tidak diskriminasi, yang penting dia adalah manusia yang sama-sama mulia, terhormat, sehingga kita mengedepankan nilai-nilai humanis daripada religius. Dalam pandangan kaum humanis, tindakan religiusme seseorang itu bisa membatasi dan mensekat-sekat orang kafir dan mukmin, kafir dan munafik, kafir dan fasik, mukmin dan fasik, mukmin dan kafir. Nah, bagi golongan humanisme dan sekuler itu tidak dibedakan. Kenapa? Karena loyalitasnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ya, jadi begini, perkawinan beda agama itu dibedakan laki-laki dan perempuan. ya. Bagi laki-laki haram menikahi wanita musyrik, ya. Tapi boleh menikahi ahlul kitab, itu Quran. Nah, ahlul kitabnya ini pun terbatas, Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh dilebar-lebarkan. Ya, Majusi, ahlul kitab, tidak ada. Siapa bilang Majusi ahlul kitab? Buddha, Konfusius, masuk ahlul kitab, tidak ada, itu ngaco. Ya. Ahlul kitab itu jelas keturunan menurut Imam Syafi'i. Itu yang namanya ahlul kitab adalah yang beragama Yahudi dan Nasrani dan sukunya Bani Israel. Ya. Karena agama Yahudi dan Nasrani itu hanya untuk Bani Israel. Ya. Dia bukan menjadi agama universal. Nah, kalau berpatokan kepada itu, maka ahlul kitab sekarang Yahudi dan Nasrani di Indonesia itu kan bukan dari suku Israel. Rasnya bukan Israel. Apa? Ada yang Jawa, ada yang Kalimantan lah, Dayak lah, ada yang Medan Cina, ya kan? Nah, itu sudah enggak masuk kategori ahlul kitab menurut Imam Syafi'i. Ya, yang dibolehkan menikahi mereka, perempuan mereka. Nah, atau kita mengambil dari Indonesia ahlul kitab itu agak longgar, siapapun, suku apapun yang penting beragama Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, menurut Al-Qur'an menikahi wanita ahlul kitab itu boleh. Al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Al-Maidah 6. Ayat 5 apa 6 lupa saya. Ya, itu boleh mengawini wanita-wanita yang baik dari kalangan orang beriman dan ahlul kitab. Nah, kenapa ulama lalu memfatwakan perkawinan seperti itu juga diharamkan? Karena mempertimbangkan masa depan keluarga dan pendidikan anak-anak. Kasus-kasus seperti tadi kan akan selalu muncul kalau keluarga itu multi agama. Ya, multi agama. Bingung anak ini arahnya mau kemana, ya, orientasinya mau kemana. Sebab agama itu kan dasar, ya, dalam bersikap berperilaku itu kan fondasinya agama. Ya, kalau beda-beda di situ prinsipnya campur aduk, wah ini jadi keluarga gaduh-gaduh. Nah, ini kasihan, ya. Justru itu akan menghancurkan karakter si anak, ya, tidak punya prinsip nanti. Dia akan menganut prinsip relativisme, semua agama benar. Pluralisme, ya, semua agama benar. Tidak boleh mengklaim agamanya saja yang paling benar. Nah, ini bahaya bagi akidah Islam, ya. Jadi tapi bagi wanita muslimah itu jelas menikahi laki-laki non-muslim secara mutlak, baik ahlul kitab maupun orang musyrik, itu hukumnya haram berdasarkan nas Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' seluruh mazhab di dalam Islam. Ya, itu haram wanita muslimah kawin dengan laki-laki non-muslim apapun agamanya. Ya, jelas ya. Jadi loyalitas kita kepada Allah. Silakan. Hah? Sudah terjadi. Yang istrinya itu muslim atau enggak? Muslim perempuan. Ya sudah batal. Pernikahannya batal. Kalau diteruskan itu sama dengan berzina. Enggak bisa harmonis. Memberitahukan, oh, menghidupkan tauhid yang sudah rapuh, ya, ya, ini harus kembali lagi ke titik awal, ya. Kita harus berangkat dari titik awal lagi, ya. Ketahuilah bahwa hukum, ya, hukum di dalam Islam itu adalah perpanjangan dari tauhid. Ya. Hukum apapun, hukum ibadah, hukum akhlak, hukum syariat, hukum muamalat, itu porosnya, fondasinya tauhid. Ya, semua hukum di dalam Islam produk tauhid, jangan salah. Ya, dan itu wahyu dari Allah bersifat lintas budaya dan lintas zaman. Ya. Jadi aturan hukum-hukum Islam yang disepakati, ya, halal haramnya sudah menjadi ijma para ulama, itu tidak bisa dirubah-rubah. Sebab dia adalah produk dari tauhid. Nah, makanya kalau ada yang salah dalam produk hukumnya, si pelakunya ini, orang muslim yang melanggar ini, maka harus direhabilitasi dari tauhidnya. Jadi proses rehabilitasi buat apa, penyakit-penyakit apa yang menimpa seorang muslim sehingga dia melanggar hukum Allah, itu harus mulai dari tauhid lagi, pembinaan tauhid lagi, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang berhak mengatur kita, hukum-hukumnya berlaku final dan mengikat untuk kita. Kita harus tentu itu dulu, ya. Nah, ini menjadi dasar, ya. Sebab kalau tauhidnya hanya sekedar, ya, mengucapkan syahadat, tapi dia tidak ngerti implikasi dari tauhidnya itu. Allah sebagai pencipta dan pembuat aturan. Nah, ini repot. Ya. Di dalam konsep Al-Quran, penciptaan dan aturan itu menyatu. Artinya yang membuat, yang berhak membuat aturan adalah yang menciptakan kita. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Yang berhak untuk memberi titah, perintah, membuat aturan adalah yang membeli, yang punya hak untuk mencipta. Jadi penciptaan dan pembuatan aturan ini harus selaras. Ya. Ketundukan kita, tauhid uluhiyah, ya, dan tauhid rububiyah. Tidak boleh hanya tauhid uluhiyah saja. Kalau tauhid uluhiyah saja, orang musyrik pun, kafir Quraisy, mengakui yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Ya. Tapi dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Nah, apa bedanya kita kalau hanya bertauhid uluhiyah dengan orang musyrik? Sama saja. Yang membedakan kita adalah tauhid rububiyah. Kita tunduk kepada semua produk aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fondasi tauhid kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mendahan mendapatkan pencerahan hati, kalbu kita, pikiran kita, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam ini dengan lebih baik lagi. Aku lupa ulihada wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, syukur dan kesiran pada Ustaz Muhammad Salim. Jazakumullah khair. Materi yang sangat menarik dan kaya akan ilmu. Jadi kesimpulan besarnya adalah bagaimana tauhid menjadi tolak ukur.